Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Senang rasanya pagi ini kita bisa kembali berjumpa dalam Hikmah Pagi, dan kita akan berbincang dengan tema kita kali ini adalah kepemimpinan atau pemimpin dan keteladanan, bersama narasumber yang sama-sama kita cintai dan alhamdulillah sudah ada di studio, yakni Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Merhaban. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir lagi dan nanti bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Amin. Baik Ustaz dan juga saudara yang dirahmati Allah, di studio juga sudah ada saudara-saudara kita dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Nanti siap ya menyimak ya. Temanya tadi apa? Pemimpin dan keteladanan. Iya, pemimpin dan keteladanan. Dan saudaraku, Anda juga bisa berdialog bersama kami nanti dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tanpa berpanjang kalam, kita akan langsung menuju ke narasumber kita, Kiai Haji Anwar Sanusi. Ustaz, kalau bisa pemimpin dan keteladanan, pasti ada sisi-sisi tertentu yang bisa kita gali dari sosok pemimpin seperti ini. Dari sisi apa yang bisa kita anggap, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan sekarang ini kalau kita bicara tentang pemimpin selalu diidentikan dengan kekuasaan. Jadi pemimpin itu adalah sosok seorang penguasa. Padahal pemimpin itu adalah pengayom umat, pengayom rakyat, pengayom kehidupan. Sehingga kekuasaan dengan kepemimpinan itu jauh sangat berbeda. Jangan pernah kita merasa kalau tidak jadi kalau tidak punya jabatan kita bukan pemimpin. Jangan pernah itu. Sekarang orang berlomba-lomba ingin memegang salah satu jabatan. Dia mengira bahwa orang yang punya jabatan itulah pemimpin. Pemimpin itu adanya di hati umat, di hati rakyat, di hati kaum musta'afin, di hati orang-orang yang termarginalkan, di hati orang-orang yang membutuhkan perlindungan, di hati orang-orang yang membutuhkan kepastian hukum, di hati orang-orang yang hidupnya tidak menentu. Mereka itulah sebetulnya orang-orang yang ingin menginginkan kepemimpinan sejati. Jadi pemimpin sejati itu pemimpin yang bisa melayani umat, yang melayani bangsa. Bukan identik dengan kekuasaan, sama sekali tidak. Iya Ustaz, kemudian action apa yang bisa ditempuh oleh seorang pemimpin kalau pemimpin itu tidak selalu identik dengan kekuasaan atau penguasa, sedangkan pemimpin ini memang harus ada di hati rakyat? Iya, itu sebabnya kepemimpinan dalam Islam, leadership dalam Islam, pemimpin itu harus selalu berada di tengah-tengah rakyat. Jadi pada saat pemimpin melakukan pembangunan, dia memberikan uswah, memberikan keteladanan kepada rakyat, bukan dengan pidato-pidato. Rasul begitu, Rasul bukan dengan pidato-pidato membangun bangsa. Sebuah masyarakat paling primitif di dunia dibangun dalam waktu 23 tahun begitu menjadi masyarakat teladan dunia, bukan Timur Tengah, dunia. Itu masyarakat itu dikatakan civil society, masyarakat madani. Rasul itu membangun di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Ustaz, ketika pemimpin sudah katakanlah dari awal memang menyiapkan dirinya, menyiapkan jiwanya seperti ini, bagaimana pula dengan rakyatnya? Ada kalanya seseorang berkata begini, ya pemimpinnya baik, tapi yang dipimpinnya kan susah diajak baik. Suka ada kalimat-kalimat yang tanpa disadari terlontar seperti ini. Dalam wawasan kepemimpinan Islam tidak dikenal itu. Jadi dalam wawasan kepemimpinan Islam, kalau seorang rakyat salah di sebuah negara, maka yang salah pemimpinnya, tidak rakyatnya. itu bedanya leadership dalam Islam dengan leadership dengan pola barat. Tidak bisa seorang pemimpin berkata, ini umatnya tidak pernah mau mengerti. Mungkin pemimpin-pemimpinnya tidak memberi contoh. Ini umat tidak mengerti. Mungkin pemimpinnya tidak memberikan, tidak membangun sebuah sumber daya yang mencukupi. Mungkin umatnya tidak terdidik karena anggaran pendidikan berkurang, sarana pendidikan tidak memenuhi, dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan di dalam leadership Islam seorang pemimpin berkata, yang salah adalah rakyat, yang salah adalah umat. Kalau terjadi sebuah kesalahan di sebuah negara, yang salah itu mesti pemimpinnya. Jadi seperti ungkapan, jika dalam satu kelas murid-muridnya bodoh semua, kemungkinan yang bodoh sebenarnya gurunya. Kalau nggak salah ada sadaan seperti itu, Ustaz. Saya tidak cukup punya keberanian untuk berkata sekeras itu. Iya, Ustaz. Tapi kemudian ketika seorang pemimpin dia merasa kembali lagi sudah mempersiapkan, okelah kesalahan ada di pundak saya. Kemudian apa langkah-langkah perbaikan yang bisa dia tempuh jika ternyata seorang pemimpin merasa bahwa dalam melakukan pembangunan, pembimbingan kepada umat selama ini ada hal-hal yang keliru, sementara PR-nya begitu banyak. Sisi mana dulu yang bisa ditempuh? Apakah mungkin akidahnya ataukah mungkin ekonominya atau apanya nih, Ustaz? Orang bertanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, kalau mencari Muhammad itu yang paling mudah di mana?" Begitu pertanyaan. Kata Aisyah, "Kau cari Muhammad di rumah fakir miskin, di rumah janda-janda tua yang tidak tertolong kehidupannya, di rumah orang-orang yatim piatu, kaum mustadafin, orang-orang termarjinalkan. Di situ Muhammad pasti ada." Kita bisa lihat dari mana pembangunan harus dimulai. Saya mohon maaf ibu-ibu, sekarang cari pemimpin kita di mana adanya itu? Di mana adanya? Nah, sering ini, Islam memberikan sebuah bimbingan halus sekali. Kata agama begini dalam soal kepemimpinan, kalau membangun dari bawah dahulu pondasinya, nanti bangunan itu kokoh. Kalau menyapu dari atas dulu, nanti bersihnya merata. Kalau pakai bahasa aslinya kafah gitu, menyeluruh bersihnya. Kita selama ini dunia terbalik, membangun itu dari atas. Dan kalau sudah ada orang-orang yang berkecukupan di sebuah daerah, kita merasa di balik gedung itu orang sudah punya bangunan yang mewah semua. Coba main di jalan-jalan protokol, main di jalan-jalan ekonomi. Di luar, di muka, di permukaan, semua indah bangunan. Coba naik bajaj masuk ke kampung, akan menjadi lain 100% persoalannya. Kenapa? Sebab membangunnya tidak islami, tidak mencontoh, tidak beruswah pada Rasulullah. Coba yang dibangun masyarakat bawah. Apa yang namanya global crisis finance sekarang ini tidak akan pernah terjadi itu. Sebab kekuatan itu berada pada sumber yang sebenarnya. Tetapi kalau kekuatan sekarang bertumpuk kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok orang tertentu, maka negeri ini tidak akan menjadi kuat, rapuh dia. Setiap saat bisa dihancurkan oleh semua pihak. Kenapa Rasulullah, Yahudi seburuk itu akhlaknya, tidak pernah bisa menghancurkan kekuatan masyarakat Madani? Sebab Nabi membangun dari bawah. Pada saat masyarakat jahiliyah, pada saat orang-orang Yahudi akan menghancurkan nilai dan tataran masyarakat yang dibangun Rasulullah, yang menjadi polisi dan tentara tidak Rasul, tetapi masyarakat, umat, rakyat itu sendiri. Sekarang rakyat malah ingin sama-sama menjadi pencuri semua. Karena dia merasa pemimpinnya tidak adil. Dan merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya kebijakan-kebijakan. Baik, Ustaz, kembali lagi, ketika fondasi itu sudah kita tanamkan, pemimpin berada di tengah barisan orang-orang yang mustadafin, yang termarjinalkan, kemudian pemimpin selantiasa hadir ke sana. Ada kalanya juga ketika orang mengatakan, untuk orang-orang mustadafin itu nggak bisa pakai bahasa mulut, tapi bisanya pakai bahasa perut. Nah, sementara kalau selalu dikasih dan dikasih, kapan mereka akan menjadi berdaya dan menjadi kuat bisa membangun bangsanya? Juga sering kita mendengar lontaran-lontaran yang rada miring seperti ini. Ada sebuah prinsip ekonomi dalam Islam. Orang-orang barat menyebutnya kata-kata yang kooperasi. Dalam Islam, ekonomi kekeluargaan. Nah, ekonomi kekeluargaan itu sebetulnya kan dalam Undang-Undang Dasar 45 negara kita diamanahkan betul tuh. Mm-hmm. Dan itulah ekonomi Islam. Tapi itu cuma ada sebatas pada konstitusi bangsa kita. Mm-hmm. Penggarapannya tidak pernah serius tentang kooperasi ini. Kalau kooperasi, ekonomi kekeluargaan di negeri kita dikokoh, mm-hmm, orang-orang yang punya niat yang tidak baik tentang kehidupan ekonomi bangsa ini tidak akan berdaya menghadapinya. Mm-hmm. Dan itulah Islam. Lagi-lagi kita sudah kata Islam. Ibu-ibu, kemana kita berputar cari ajaran, akhirnya yang benar Islam juga. Kemana kita berputar cari ajaran, akhirnya yang benar Islam juga. Kembalinya ke Islam, rahmatan lil alamin. Seperti dipertanyakan tadi, kalau terjadi krisis itu awalnya di mana sih? Kalau Nabi coba lihat prinsip pertama, akidah yang diperjuangkan. Seluruh krisis ini sumbernya akidah. Krisis ekonomi, sosial, fakofa, budaya, krisis seni, semua krisis itu sumbernya krisis akidah. Mm-hmm. Kalau akidah manusia baik, akidah bangsa itu baik, negerinya dirahmat bagi alam semesta. Rezeki itu dari bumi, dari langit akan dikeluarkan. Tapi kalau akidah rusak, semua kena krisis. Mm-hmm. Saya ingin menantang orang-orang yang suka berkata, kenapa orang-orang barat tanpa akidah bisa membangun? Yang dibilang barat terbangun dengan baik itu siapa sih? Saya tukang keliling. Kalau bicara itu, dakwahnya tidak di Indonesia saja barangkali. 2/3 dunia saya kelilingi. Tidak ada negara orang maju. Orang barat secara material memang maju, tapi rohani mereka hancur semua. Sebuah negara yang sekarang dibanggakan industrinya luar biasa, itu tiap tahun terjadi 18.000 pembunuhan di negeri itu. Masya Allah. Jadi negeri-negeri yang dikatakan maju, negeri-negeri yang dikatakan teladan, yang dikatakan superpower, sebetulnya tidak sama sekali. Itu kita memandang dari luar, seperti surga wajahnya, di dalamnya neraka yang tidak pernah kunjung padam. Mm-hmm. Akhlak mereka tidak bisa banggakan. Mm-hmm. Apa moralitas? Jangan cerita, tidak ada itu. Yeah. Kebebasan segala macam bisa terjadi semuanya. Baik Ustaz, nanti akan kita lanjutkan. Baik. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu salat subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya sudah tiba. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Juga kami akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Kami segera kembali selepas yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah pemimpin dan keteladanan. Saudaraku, Anda bisa berpartisipasi bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Oke, kalau tadi sudah kita bicarakan sekilas lah ya tentang gambaran seorang pemimpin, kemudian berbicara tentang keteladanannya. Bagi seorang pemimpin, keteladanan apa yang bisa ia munculkan ketika ia ingin melakukan amal-amal supaya senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala? Selama ini kata akhlak kita mengartikan sebuah sikap sopan santun. Padahal akhlak itu sebuah tatanan kehidupan yang bersumber kepada nilai-nilai ilahiyah. Rasul memberikan contoh kepada masyarakat dengan akhlak kesederhanaan. Jadi Rasul tidak pernah mubazir sampai beliau mengatakan inna mubazirina kana ikhwanus syayatin. Hidup mubazir itu, hidup tidak tepat guna itu setengah setan. Jadi artinya hidup tidak tepat guna itu destruktif. Dan itu Rasul contohkan kepada umat. Jadi bukan cuma pidato di mimbar, saudara-saudara kita jangan pakai pakaian buatan luar negeri, mari kita bangun produksi dalam negeri dan sebagainya. Tetapi sang pemimpin tidak melakukan itu, bukan itu Rasul yang pemimpin. Kalau beliau berkata bekerja, beliau bekerja sendiri. Sebagai saya ingin mengambil sebuah contoh yang paling mudah. Rasul itu kalau setiap pagi memberikan komando, memberikan komandonya di masjid. Beliau jadi imam di masjid. Sekali waktu pernah terjadi sebuah dentuman besar di haram. Di dentuman besar itu, para sahabat takut kalau Nabi sedang jalan kena dentuman itu. Umar lari, Ali lari, Rasul sudah di situ ada. Baik, kita terima saudara kita dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sofyan kah? Ya, bila sekali masuk. Iya, silakan silakan langsung. Ya, bila bos. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya menyangkut masalah keteladanan ini ya. Bagaimana saya mewakili pemuda di Kota Tarakan Kaltim ya, bagaimana caranya ya mengarahkan pemuda wabuluh di Indonesia kita tercinta ini meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat kita lihat anak muda kita wabuluh di Indonesia ini masih suka mencontoh budaya-budaya asing dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Sofyan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, Bapak atau Ibu, Anda sudah tersambung bersama kami. Ya, tampaknya terputus. Kita kasih kesempatan yang di studio barangkali saat ya. Silakan Ibu satu orang yang jangan lupa sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz dan para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Nama saya Bohja Indrawati Nur dari Majelis Ta'lim Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5. Bapak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang sukses jika mendapatkan hambatan dan tantangan, bagaimana menyikapinya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu nih saat nih. Sama aja tersambung lagi, kita coba sapa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari siapa, Bu? Dari Bu Yeni dari Bogor. Iya, silakan langsung ke narasumber Ibu. Ya, jadi saya mau bertanya deh Pak Kiai Haji ya. Sekarang ini sedang ramai-ramainya pemilu dalam rangka pemilu calon presiden. Bagaimana dengan janji-janji kampanye yang mungkin pada saatnya nanti tidak bisa direalisasikan dengan keteladanan yang Bapak bawakan tadi, bagaimana hubungannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Ustaz, ada tiga nih yang masuk ya. Yang pertama dari Pak Sofyan. Meskipun tadi sudah kita bahas sekilas, tetapi beliau menanyakan bagaimana sih cara membuat remaja-remaja atau pemuda-pemuda kita bisa kembali ke hitam ya, berteladan kepada Rasulullah dibanding kepada budaya asing. Ya, tidak seperti membalik tangan barangkali memperbaiki generasi muda ini. Soal begini, seorang anak yang lahir dari kandungan ibu yang saleha dan rizki dari bapak yang saleh, mesti jadi anak saleh. Tapi kalau ayahnya memberikan makan dengan rizki yang haram, lalu ibunya selama hamil juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama, ya tidak mungkin anak itu kita perbaiki semudah itu. Dia harus melalui sebuah edukasi yang sebuah pendidikan yang panjang. Mungkin dipesantrenkan dahulu dalam sebuah dimasukkan dalam sebuah pendidikan boarding. Yang pagi sudah bangun dia, siang sudah belajar agama dengan teman-temannya berakhlak mulia, malam sudah belajar nilai-nilai yang lain. Kalau dengan itu akan namanya dalam bahasa agama lazim, jadi kebiasaan itu. Tetapi merubah orang dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun dari anak-anak nakal jadi anak-anak yang saleh, jauh itu, jauh untuk proses ya. Sementara sekarang orang tua kita tidak pernah ngerti anak-anaknya rizkinya dari mana. Bahkan ada semacam sebuah kebanggaan kalau ayahnya korup bisa memberikan segala sesuatu permintaan anaknya, anak bangga. Sekarang dosen pakai motor, yang kuliahnya pakai BMW. Dosennya pakai sepeda, yang kuliahnya pakai Harley. Kalau begitu cara kita memberikan pendidikan pada anak, jauh untuk selesai itu. Itu mungkin ada kesenjangan yang ini ya. Mungkin itu namanya bisa belajar, tapi tidak mendidik namanya. Yang Rasul lakukan itu bukan cuma pembelajaran, tapi pendidikan yang tidak kenal waktu. Baik, Ustaz, pertanyaan kedua dari Ibu Indrawati. Bagaimana kiat memimpin supaya sukses, dan bagaimana pula jika ada tantangan yang menghadang, apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat Rasulullah, berani melakukan perbuatan yang tidak populer. Sampai-sampai bukan cuma urusan-urusan ekonomi, sosial, seni, budaya, bukan itu. Soal prinsip ketuhanan, sesuatu yang paling riskan untuk diperbaiki waktu itu. Orang-orang para penyembah Lata, Uzza dan lain sebagainya, itu harus rombak sama sekali. Yang saya katakan tadi, semua prinsip kehancuran, prinsip kehancuran akidah. Nah, Rasul lakukan yang tidak populer itu. Mestinya pemimpin-pemimpin kita dimanapun berada, andai kata memang ingin jadi pemimpin, ya harus berani melakukan tindakan semacam itu. Pemimpin kita menjadi pemimpin bukan untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh orang. Harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin orang tidak mengerti karena latar belakang pendidikannya sederhana. Mungkin orang tidak paham tentang itu, atau orang tidak suka. Kalau itu diyakini secara musyawarah bahwa ini benar, lakukan buat kepentingan umat. Ya, dalam bahasa kitanya, buat kepentingan bangsa, buat kepentingan negara, buat kepentingan umat secara keseluruhan. Lakukan itu. Luar biasa Ustaz ya, kalau semua orang bisa berpikir sedemikian rupa. Iya Ustaz, pertanyaan sekarang begini. Sekarang kan pemimpin itu kan inginnya dipuji, disanjung. Kalau difitnah, ya itu resiko pemimpin. Kalau tidak boleh difitnah, jangan jadi pemimpin. Dicaci, ya itu resiko pemimpin. Artinya harus siap ya dengan segala keadaan. Ya Ustaz, kemudian dari Bu Yeni, korelasi janji-janji pada saat kampanye dengan keteladanan Nabi yang baru saja kita uraikan tadi, bagaimana? Pertama, merealisir sebuah janji itu bukan perkara mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang sudah berjanji tidak dipenuhi, dalam bahasa agama sudah masuk kategori munafik itu. Jadi, ciri munafik itu ada tiga. Kalau berkata tidak benar, kalau berjanji dia ingkar. Nah, itu yang kedua itu termasuk. Saya tidak mau pakai kata-kata munafik, terlalu apa itu, kurang nyaman didengar barangkali nanti. Jangan terlalu banyak janjilah kepada masyarakat. Silakan mau pidato-pidatolah dengan segala problem. Jangan terlalu banyak janji. Tidak usah, kalau di zaman saya nanti semua sembako akan, aduh, itu bukan perkara mudah itu. Kita menyelesaikan pembangunan sudah lebih 60 tahun dan kita masih dihadapkan kepada sebuah problema-problema yang sebetulnya masih sangat sangat dasar, bukan soal-soal yang sangat pelik sebetulnya. Tapi kalau kejujuran, keteladanan, tingkat-tingkat atas tidak memberikan uswah kepada kita, inilah jadinya. Jadi Allah menahan rezeki yang datang dari atas. Kita diberikan gas sebesar itu di Arun, tapi begini nasibnya sekarang. Minyak terbesar kalau kita bor di Suporong, Sidoarjo, kita bor lalu yang keluar lumpur kita sekarang. Itu ada apa sebetulnya? Saya kira kajian-kajian akademik tidak akan sampai ke tingkat itu. Saya kira kalau soal dunia akademik kan dunia kita semua itu, kita tidak akan sampai situ. Tapi kalau agama ditanya kepada kita, saya pakai bahasa pesantren ibu ya, ittaqu sirasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu kepada orang-orang yang imannya benar dalam hatinya. Dia bisa tembus melihat situasi kehidupan dengan cahaya Allah. Jadi kalau kepada ulama bertanya, jangan tanya gini, estimasi Bapak 25 tahun Indonesia kayak apa? Ulama diam itu. Tapi tanya pada ulama begini, hasil tahajud Bapak Indonesia 50 tahun ini jadi apa? Tahu dia? Baik Ustaz, kita coba terima kasih dari saudara kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Skeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari assalamualaikum siapa? Pak Ustaz Anwar Sanusi. Ya, saya Amar Pak. Ah ya Pak Amar, silakan. Ya. Begini Pak Ustaz, pemimpin itu kan ada amanah. Dalam keseharian kita dan sebagai saya umat beragama yang biasa-biasa saja, artinya yang tidak begitu paham begitu mengatur dunia ini, kita melihat dalam keseharian kalau di negara kita yang melimpah ruah nikmat Allah yang diberikan kepada negara kita, tetapi banyak di dalamnya orang yang menderita apa atau melarat atau miskin, itu berarti ada sesuatu yang salah. Apakah kaitannya dengan di dalam surat Ar-Rahman, Fabi ai ala irabbikum atukadziba. Jadi nikmat Allah yang diberikan itu tidak disampaikan sesuai dengan amanah Allah yang diberikan kepada manusia sehingga banyak miskin di negara kita. Bukankah begitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana nih Pak? Dari Dadang Cianjur Ustadz. Ya, sehat ah? Dadang Cianjur. Oh Dadang, ya silakan. Mudah-mudahan pagi ini dirahmati Allah nih Ustaz. Amin. Amin. Saya punya masalah nih Ustaz, melihat fenomena sekarang ini dalam pemilihan pemimpin. Sementara ada fatwa MUI bahwa golput enggak boleh. Sementara pemimpin itu kan yang atiullah wa atiur rasul. Harusnya memilih pemimpin yang memang atiullah wa atiur rasul. Di dalam peraturan partai itu kita harus berasaskan Islam misalkan setiap partai. Sementara di dalam kompanye tidak mencerminkan asas Islam itu sendiri. Melihat dari kompanye itu digabungkan antara hak dan batil. Dengan janji-janji yang kata Ustaz itu tanda kutip ya. Mungkin mengenal ke arah sana. Gimana nih Ustaz melihat fenomena sekarang baik, ini? Baik, pada dasarnya sudah bisa kami tangkap maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan yang studio satu orang, silakan. Langsung Ibu. Iya. Sebutkan namanya, jangan lupa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatu Sadia dari pengajian Nurudin sektor 5. Saya menanya Ustadz, jika seorang pemimpin yang melakukan kelanggaran, bagaimana hukumnya di hadapan Allah dan bagaimana cara tobatnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Ammar. Tadi bahkan sempat mengangkat ya ayat fabi ai ala rabbikum atukadziban. Apakah memang ini ada korelasinya dengan kontekstual kehidupan kita di Indonesia? Semua ayat sudah tentu pasti benar. Bahwa kita kurang pandai bersyukuri nikmat-nikmat yang Allah hamparkan di sempalan surga ini juga itu benar adanya. Bisa saja beliau mempergunakan ayat-ayat semacam itu. Kalau disebutkan tadi bahwa ada orang yang menamakan diri kelompok-kelompok pejuang Islam, saya tidak mau menyebutkan lah itu kelompok gitu ya. Sebutlah kelompok lah itu. Memperjuangkan sistem Islam. Lalu kok dalam kampanyenya antara hak dan batil kok bercampur baur. Islam itu kan bukan simbol-simbol. Islam itu nilai-nilai. Jadi ketentuan seseorang memperjuangkan nilai-nilai Islam tidak terletak pada bendera, tidak. Yang harus memperjuangkan Islam itu bukan cuma cua itu, kita semua. Dia berbendera Islam, berbendera tidak Islam, itu bukan persoalan lain. Tetapi amaliah kita harus amaliah yang Islami semua. Banyak orang yang tidak pernah menyebut kata Islam sepatah pun, tapi sangat Islam hidupnya. Dan banyak orang yang sering bisa tentang Islam, malah di mimbar dia bicara jauh dari nilai-nilai keislaman itu. Saya ingin ambil sebuah contoh tentang ayat Fabiyah yang rumah kebentukan Iban. Kalau negeri ini pemimpinnya sungguh-sungguh ingin menghilangkan kemiskinan, ibu-ibu, maka semua orang kaya harus ditata. Berapa akun dia punya di bank? Dia harus punya standing order. Seperti begini. Ustaz Suhari kaya, mampu ngurus membantu 5 keluarga miskin. Itu harus punya standing order di bank. Tiap tahun, tiap bulan dipotong untuk keluarga miskin itu. Yang miskin kita katanya kata statistik 40 juta. Masa tidak ada orang kaya di Indonesia yang lebih dari 50 juta? Kalau itu akhlak rasul semacam itu diamalkan, di Indonesia tidak ada orang miskin. Yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah kalau terjadi, dulu pernah Menteri Agama Pak Alam Syarat atau Perwira Negara berkata, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak punya perhatian, tidak punya konsul pada masyarakat miskin, kalau dirampok, jangan salahkan orang itu. Sampai terjadi begitu. Di Indonesia saja orang kaya 50 juta ada. Masa tidak bisa menanggulangi saudara-saudara kita yang miskin, yang cuma 40 juta keluarga itu? Kalau betul-betul pemerintah ingin menghapuskan kemiskinan, jangan dengan pidato, tunjukkan power. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kan gitu. Kalau memang kamu melihat kemungkaran, sebab orang miskin yang tidak tertolong dengan kekayaan seseorang, dia kan sedang dibungkari, sedang dizalimi. Coba semua debat pajak, kantor pajak itu semua tata, berapa bank yang uang-uang apa orang-orang konglomerat yang ada di bank, berapa orang kaya yang ada di bank. Saya mampu berapa? Mampu 3, saya 3. Ustaz Suhari mampu 3, 3. Ada orang mampu 10, 10. Saya kira kemiskinan setahun selesai itu. Tapi karena cuma pidato dan selimbar, kalau saya berkuasa, lain lagi ceritanya itu. Sudah lain lagi ceritanya. Kalau saya berkuasa, itu kan selain. Maaf ibu-ibu, itu sebabnya saya hanya mimpin pesantren, mimpin anak-anak yatim, berdakwah kemana-mana. Saya tidak terlibat dengan apa yang namanya partai yang manapun. Saya ingin konsen membangun umat secara baik. Biar orang-orang pandai aja lah yang mimpin-mimpin partai itu. Ya Ustaz, ini ada kalau lagi nih dari Ibu Halimatus Sa'diyah Ustaz. Yeah. Kalau seorang pemimpin melanggar, bagaimanakah kedudukannya di hadapan Allah? Dan bagaimana pula cara taubat sang pemimpin itu? Seorang anggota dewan taubat atas kesalahannya tidak bisa dengan kata astagfirullahaladzim, tidak bisa. Kalau seorang anggota dewan tobat, undang-undang yang pernah dia keluarkan dia harus cabut. Kalau seorang menteri tobat kepada Allah karena kesalahan kebijakan, maka peraturan menteri itu harus dia cabut. Jadi bukan kalau tobat itu dengan mudah enak saja Tuhan yang pakai kakek kita astagfirullahaladzim lalu selesai. Itu istighfar namanya. Istighfar itu taubul maghfirah, itu minta ampun. Tapi kalau taubat ar-ruju'a ilallah, kita jadi ngaji pesantren jadinya ini. Ar-ruju'a ilallah, dia kembali ke jalan Allah. Itu sebabnya tidak ada istighfar nasuha. Yang ada tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dituntut dari para pemimpin kita bukan istighfar. Semua bertobat. Harus ada tobat nasional kita. Nah di tengah-tengah kita sedang menggalakkan tobat nasional, ada janji-janji palsu nasional. Sistem demokrasi sudah tentu harus kita tempuh dengan sebaik-baiknya. Tapi buktikan kepada semua pihak bahwa kita bukan berpidato dengan alasan-alasan Islam lalu kita ingin berkuasa, dengan alasan-alasan demokrasi kita melanggengkan kekuasaan. Bukan itu. Kita mesti mukhlasin, bersih macam kaca. Pemimpin seperti itu yang sekarang sedang kita cari bersama-sama. Tadi ada ditanyakan tentang golput dan lain sebagainya itu. Hemat saya sih, seluruh umat Islam, hemat saya, sebaiknya sejelek apapun pemimpin kita harus punya pilihan. Hemat saya seperti itu. Jangan sampai tidak punya pilihan. Sebagai warga negara kurang sehat. Saya pun yang tidak punya apa-apa, ibu, tetap insya Allah saya akan tetap memilih. Yang buruk di antara segala yang terburuk barangkali. Yang jelas tetap perjalanan bangsa ini harus berlanjut. Iya, bangsa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Orang tertawa nanti. Dengan partisipasi memilih pemimpin. Ustaz, kembali lagi karena perbincangannya adalah masalah pemimpin dan keteladanan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa di antara pemimpin-pemimpin ini tidak semuanya tadi, makanya muncul golput, alasannya kan susah dijadikan teladan. Sementara dari seorang pemimpin sendiri, apalagi yang muslim yang tawadu, yang kona'ah, tidak ingin menampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi agak dilema juga sehingga masyarakat tidak tahu bahwa si Polan ini sebenarnya baik. Ini bagaimana Nus? Tidak dilema, sama sekali tidak dilema. Begini, hemat saya para ulama ini kembali mimpin umat di pesantren. Mendidik umat punya akhlak baik. Biarkan nanti anak didik kita, santri-santri yang cerdas jenius itu jadi birokrat, jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, jadi anggota DPR, DPRD. Tapi murid-murid kita yang sudah punya akhlak mulia. Sehingga pada saat komando kiai berkata, saudara-saudara, sikap semacam itu tidak baik, semua diamalkan. Kalau kiai terlibat dengan saling caci antara satu dengan yang lain, yang terjadi mufarakah, tafarruq, perceraian di antara kita semua. Hemat saya sih seperti itu. Tapi apa mungkin karena saya memang tidak punya golongan, barangkali saya nggak tahu juga gitu ya, berpikir semacam itu. Insya Allah sebagai warga negara kita harus berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Dengan segala kelemahannya kita harus berbuat yang terbaik. Tapi hemat saya para ulama kembali ke sumbernya. Nanti kalau laut tidak ada ikannya, hampa dia. Kehidupan ulama itu ya pesantren. Jadi ibu-ibu nggak usah kaget kalau saya tidak ikut meramai-ramai di mimbar sekarang. Saya harus menekuni anak-anak nahu sorot ma'ani bayan belarah mantik badi yang ada anak-anak gitu. Baik, Ustaz, kita coba terima kembali saudara kita. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Pak Usman. Ya, silakan Pak Usman langsung ke narasumber. Mau nanya Pak Ustaz, Anwar Sanusi. Ya, Pak Anwar. Sekarang di Indonesia kita lihat sekarang nih bangsa kita ini terpuruk sampai 10 tahun enggak bangun-bangun. Kalau menurut saya benar enggak banyak yang enggak beriman pada Allah? Ya. Contoh aja pemilu kita disuruh cari pemimpin, ya kan? Atiullah wa atiur rasul. Ya. Tapi nyatanya ya kan, kalau orang iman itu enggak bergeming walaupun ada 1000 partai. Mm-mm. Punya Allah yang dipilih sesuai dengan sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, Pak Usman sudah bisa kami tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Usman. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus. Berarti kembali ke studio, kita kasih kesempatan satu orang lagi. Silakan Ibu. Jangan lupa sebutkan namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Nasihah dari Jamaah Nur Ramadan, Majelis Taklim Nur Ramadan Bandar Jaya. Saya ingin menanyakan tentang ini Ustaz. Sekarang itu banyak sekali para da'i ini, maaf Ustaz, karena saya juga seorang da'i. Alhamdulillah. Saya sering melihat atau sering mendengarkan seorang da'i yang diundang gitu ya. Ini kan masalah tentang keteladanan. Seorang da'i itu kan harus jadi teladan umat. Ini sering kita itu mengundang atau beberapa kali kalau kita mengundang seorang Ustaz itu mungkin kalau tidak tepat waktu untuk Jakarta itu hal yang wajar ya. Tapi kadang-kadang itu apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan waktunya. Mm-hmm. Kadang-kadang belum waktu belum puas lah para jamaah untuk mendengarkan ceramahnya. Dia sudah keburu-buru udah pergi gitu. Bahkan tidak memberikan kesempatan untuk kita bertanya. Yeah. Nah, kadang-kadang teladan kita kepada teladan ustadz itu bagaimana gitu loh yang untuk kita bisa ambil isi dari ceramahnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba terima yang di telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dr. Jai Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kontak nih. Silakan Pak. Ini yang apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter ini sangat menarik bagi kita. Barangkali untuk calon-calon khalifah yang akan datang bisa mau mendengarkan. Karena ulama dan para kiai ini selama ini banyak tidak didengarkan oleh para khalifah. Jadi timbullah kualat. Nah ini, coba kalau kita mau mendengarkan fatwa-fatwa yang dikumandangkan oleh para ulama kiai itu, kita ini selama tidak terpuruk. Nah inilah, coba mulai sekarang calon khalifah DPR maupun presiden, maulah mendengarkan apa yang dibuat oleh para kiai ulama tuh. Kalau Indonesia ini mau menuju sejahtera yang lebih baik daripada sekarang. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, subhanallah nih, masukan Pak Haji selalu membuat kita bersemangat. Tapi kita coba dari Pak Usman dulu tadi, yang beliau menanyakan atau mempertanyakan kondisi yang terpuruk 10 tahun tidak bangun-bangun ini, indikasinya kayaknya banyak nih yang tidak beriman. Nah, gimana nih Pak Kiai? Saya ingin meluruskan ayat tentang ati Allah wa ati Rasul dulu. Selama ini kita mengartikan ati Allah wajib taat pada Allah, ati Rasul wajib taat pada Rasul, wa ulil amri minkum wajib taat pada para pemimpin. Tafsir ayat itu bukan begitu. Ini bukan soal suka tidak suka, saya hanya meluruskan agama. Ati Allah, ati Rasul, wajib taat tanpa syarat kepada Allah, wajib taat tanpa syarat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin tidak wajib taat. Ketaatan kita wajib pada saat pemimpin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu wajib itu. Kenapa demikian? Hadis menjelaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban kamu taat kepada pemimpin yang manapun kalau ketaatan kamu itu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi taat kepada pemimpin itu bukan sesuatu yang niscaya. Keniscayaan seseorang taat pada para pemimpin sepanjang pemimpin itu mengajarkan kebenaran kepada kita. Tapi waktu pemimpin mengajak mungkar, waktu itu sudah tidak boleh. Sekarang andai kata ada yang kampanye, saudara-saudara, saya akan membuat masyarakat berakhlak mulia. Tapi belum apa-apa kita baca koran sudah dirikan kafe dia. Itu kan susah kita mempercayainya. Bagaimana ceritanya seorang yang membangun akhlak mulia belum apa-apa sudah bikin nightclub umpama begitu ya. Itu kan susah kita bisa percaya. Dan sebodoh-bodoh rakyat yang percaya itu begitu. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin menjadi wajib adanya apabila pemimpin itu mengajarkan kita tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak melakukan mungkar tentang hal itu. Begitu pengertian ayatnya itu seperti itu. Ya. Nah sekarang kita wajib taat apa? Wajib taat apa? Dan kalau kamu tidak taat pada pemimpin, maka bukan itu. Ya, bukan demikian. Atau kalau begini Ustaz, taat pada saat pemimpin mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan berani menegur ketika pemimpin bermaksiat. Iya. Kecintaan kita kepada para pemimpin bukan hanya mengikuti perintah-perintah pemimpin itu sebagai orang yang telah kita amanati, tetapi juga berani dengan cinta menegur kepada pemimpin yang khilaf. Tapi jangan caci maki. Kalau kita sedang sholat ini, kalau imam kita salah, kalimatnya kan indah sekali. Subhanallah. Malah kalau wanita cukup dengan ini saja. Jadi kalau pemimpin kita khilaf, tegur dengan bahasa santun, dengan surat. Jangan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan penuh cinta. Bukan untuk menjatuh-jatuhkan pemimpin. Bukan begitu cara Islam itu. Ya, karena terkait juga dengan pertanyaan Ibu Nur Nasiha. Beliau melihat ada fenomena seorang da'i, seorang ustadz ketika menyampaikan materi begitu bagus, tapi terkadang perilakunya bertolak belakang. Tadi soal kasusnya sudah beliau angkat di ustadz nih. Ya. Kalau seorang ustadz, seorang ustazah gitu ya, mubaligh datang ke tempat ibu ke Bintaro Sektor 5, dirasakan ceramahnya hanya sebentar, bisa dua hal terjadi. Pertama, bisa mungkin begitu menariknya ceramah yang beliau sampaikan sehingga waktu 2 jam yang dipergunakan itu tidak terasa, seakan-akan 10 menit sudah pergi. Atau yang kedua, dia kehabisan ilmu. Kehabisan ilmu takut ditanya barangkali oleh para mustami', oleh para jamaah gitu ya. Kalau ditanya gimana jawabnya ini. Itu sebabnya seorang ustazah, seorang ustaz, mubaligh, saya nasihati diri saya dan saya mengajak kepada semua, jangan suka bosan menimba ilmu. Ilmu itu kan harta kita yang berserakan di mana-mana. Tidak usah Pak baca-baca buku-buku kita saja. Buku-buku barat baca-baca, tidak apa-apa sama sekali. Buku bikin perbandingan-perbandingan. Kalau pakai bahasa adik saya ini, study komparasi. Bikin perbandingan-perbandingan tentang semua hal. Kalau seorang ustazah, ustaz tidak memberikan kesempatan berdialog dengan umat, nanti kehilangan kecintaan umat kepada dirinya. Kasih kesempatan, kalau sudah menyanggupi acara di sebuah tempat, berikan waktu yang cukup. Bahwa sesudah ada waktu yang cukup, tidak dimanfaatkan menjadi soal lain barangkali. Berikan kesempatan umat yang meminta sesudahnya. Ibu-ibu tahu saya setiap saat insya Allah selalu berada di tengah-tengah umat. Kecuali tadi malam, aduh saya merah misal betul di daerah komplek DKI saya tidak bisa hadir itu. Karena saya ditinggal oleh adik kesayangan. Sehingga rasa duka itu masih menyelimuti. Tapi saya kira masyarakat di komplek DKI paham. Saya sudah sampaikan tadi malam. Baik Ustaz, kemudian dari Pak Haji Abdul Qadir, beliau memberikan himbauan atau seruan agar para khalifah atau calon-calon khalifah itu mau mendengar ulama. Tentu yang dimaksud adalah dari sisi mana begitu ulama idal sedengar juga. Saya ingin mendudukan khalifah pengertiannya dulu. Khalifah itu adalah makhluk-makhluk Allah yang mempunyai dua keahlian, ahli fikir dan ahli zikir. Jadi kalau teknokrat saja tidak beragama, dia tidak khalifah. Atau orang yang pegang tasbih saja zikir terus di masjid, dia bukan khalifah. Jadi fikih itu bukan cuma semata-mata fikih ibadah, fikih sosial. Malah Islam lebih mendahulukan fikih sosial. Saya ingin memberi contoh. Apabila ada orang tidak sholat, apabila ada orang sebut akhlaknya tidak baik, ramai bukan main di kampung itu. Tapi kalau ada orang mendiamkan anak yatim tidak makan, diam saja. Padahal mendiamkan anak yatim tidak makan dosanya jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang yang sedangkan moralitas tadi itu. Nah, karena fikih yang kita pelajari fikih ibadah, bukan fikih sosial, bukan fikih daulah dan lain sebagainya, kita diam. Contoh lain, berapa banyak orang sholat melihat kemungkaran, dia diam. Dia cuma berkata, udah sudahlah itu urusan dia. Tidak bisa urusan dia. Imbasnya itu akan kepada kita semua. Coba kita lihat. Kata Nabi, berbangsa ini seperti orang sedang yang menaiki sebuah bahtera besar. Ada yang di atas, di pertengahan, yang di bawah. Yang paling dekat dengan air itu yang di bawah. Tapi kalau ingin minum, jangan merasa karena paling dekat yang di bawah yang paling subur, lalu kapal tadi dibolongi. Sebab yang akan tenggelam nanti seluruhnya, termasuk orang-orang yang baik akan ikut tenggelam. Begitu. Sesederhana itu Rasul memberikan contoh kepada kita. Dan saya kira para pemimpin-pemimpin, terutama dari kaum muslimin, dari partai-partai Islam, saya kira baca itu. Tapi praktiknya la salamu la kalam. Saya tidak bisa bicara apa-apa praktiknya seperti apa yang kita alami sekarang ini. Iya, Ustaz. Nah, ini kemudian fenomenanya memang sudah semakin dekat sekali ya, pesta untuk memilih pemimpin atau calon-calon pemimpin. Ya. Bagi para pemimpin sendiri, sebenarnya mana sih yang harus mereka dahulukan? Meraih simpati Allah atau meraih simpati massa? Meraih simpati Allah. Bagaimana caranya? Kalau meraih simpati Allah, maka umat akan ikut. Sebegini, sebuah ucapan di atas mimbar yang keluar dari hati yang tulus sebersih salju akan sampai ke hati orang. Sebuah ucapan yang mengada-ada hanya akan sampai kepada telinga orang. Coba pemimpin-pemimpin yang bicara di atas mimbar, dia santun, tutur katanya rapi gitu ya. Dan orang juga melihat, membuktikan apa yang dikatakan itu satu kata dengan perbuatan. Gak usah dia pidato lama-lama, cukup 5-6 menit kita sudah paham. Oh itu. Saya selalu kalau sore ibu juga masih style TV mengikuti, oh ini kampanye di sana. Saya masih ikuti juga itu. Ini kelihatannya orang yang ikhlas bicaranya, yang mengada-ada, yang marah-marah, yang keluar-keluar leher. Baik Ustaz, tambahnya menarik tapi waktu terbatas. Untuk mengakhiri acara ini, mohon Ustaz bisa memimpin doa untuk kita semua. Singkat saja Ustaz, fadal. Baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, Ya Allah, Zat yang maha menguasai alam semesta, berikan terus kepada kami pemimpin yang takwa, yang dapat membimbing kami ke pintu surgamu kelak di akhirat. Berikan kepada kami pemimpin yang imannya benar, yang dapat menunjukkan kehidupan kami kepada amal saleh. Berikan terus kepada kami dan tumbuhkan terus pemimpin-pemimpin yang menjadi uswah buat kehidupan kami, agar pada saat di akhirat nanti kami bisa hidup bersama kebenaran itu. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ya, subhanallah Ustaz ya. Jazakumullah Ustaz sudah berbagi ilmu dengan kita. Terus mungkin sedikit saja singkat Ustaz, ada pesan untuk calon-calon pemimpin Ustaz? Ya. Kepada calon-calon pemimpin bangsa, saya berharap bacalah buku tentang akhlak Rasulullah. Bacalah. Jangan cuma dibaca, ditekuni, dipahami betul apa makna sebuah leadership Rasulullah. Kalau dengan cara itu para pemimpin berbuat, kita akan cinta. Insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah. Ibu-ibu, jazakumullah sudah menemani siaran kita. Enggak bosan kan? Baik, nanti sambung lagi lain kesempatan ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat apa yang sudah kita perbincangkan. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.